الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan siang hari ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan bersama kajian kita tentang ilmu waris sebagaimana telah kita tetapkan sebagai mukarrar, sebagai kurikulum untuk kita baca bersama adalah matan ar-rahabiyah fi ilmil mawaris dengan hasyiah Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim rahimahullah. Seingat saya kita telah selesai membahas beberapa pembahasan yang mudah-mudahan masih dihafal. Di antaranya pembahasan tentang ahli waris. Siapakah di antara kerabat yang termasuk ahli waris, baik dari kalangan rijal awin nisa. Untuk kalangan laki-laki ada 15 orang dan untuk kalangan wanita ada 10 orang. Fajumlatu haula, maka jumlah secara keseluruhan mereka itu secara rinci adalah 25 ahli waris. Taib. Ini labudda min hifdhiha, ini harus dihafal. Ya, untuk memudahkan kita di dalam memahami ilmu ini. Nah, ya sebenarnya tidak dihafal tidak apa-apa, di buku ada. Cuman itu tadi, nah, kadang ada hajat yang hajat itu tidak memungkinkan bagi kita untuk mendatangkan kitab. Nah ini repot. Kalau kita tidak hafal, ya, maka menjadi penghalang bagi kita untuk memberikan hukum atau keputusan terkait dengan masalah faraid. Ini yang telah kita pelajari. Kemudian kita juga telah mempelajari, seingat saya, bahwasanya seorang mendapatkan warisan itu asalnya adalah dengan dua sebab atau dengan dua jalan. Jalan yang pertama adalah al-fard. Al-fard yakni bagian tertentu yang memang telah ditetapkan oleh syariat. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan ta'sib atau asobah. Ya. Dia tidak memiliki bagian khusus yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia mendapatkan hak waris ketika ya ada sisa dari harta warisan. In baqiya minha, jika tersisa. Nah, sepertinya ini sudah kita pelajari juga, yaitu ucapan muallif rahimahullah, wa'lam bi annal irsa naw'ani huma fardun wa ta'sibun ala ma kussima. Ketahuilah bahwasanya al-irs, ya, seorang mendapatkan warisan itu ada dua macam. Naw'an, warisan itu ada dua macam. Huma, keduanya adalah yang pertama fardun, fard, telah diberi jatah tertentu oleh Allah Azza wa Jal, setengah, seperempat, atau seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, atau seperenam, ya, ini namanya fardun, yakni juz'un muqaddarun. Ini nama maksud dari al-fard. Al-fardu huwa al-juz'ul muqaddar, ya, bagian tertentu. Nah, fulan setengah. Sebagai contoh misalnya bintun, untuk memperjelas saja, seorang anak perempuan, nanti akan kita pelajari, seorang anak perempuan hak yang telah ditetapkan oleh Allah adalah an-nisf, separuh dari harta. Nah, separuh inilah yang namanya mata fard. Kalau seandainya di antara ahli waris yang 25 ya, itu salah satunya adalah fard, orang yang mendapatkan fard yaitu bintun setengah. Kemudian ada ahli waris yang lain namun dia tidak memiliki jatah tertentu. Misalnya am, syaqiq, paman atau saudara bapak yang sekandung. Yani amun syaqiq. Jadi seorang mati meninggalkan bintun, satu orang anak apa? Perempuan, wa ammun syaqiq, dan paman sekandung. Fahuna, dalam contoh ini ikhwan, bintun memiliki jatah tertentu yaitu setengah. Adapun am, dia tidak memiliki jatah sama sekali yang telah ditentukan, menunggu apakah ada sisa atau tidak dari ya, warisan setelah diberikan kepada ashabul furud, kepada orang-orang yang memiliki jatah tertentu. Dalam hal ini, dalam kasus yang kita sebutkan sebagai contoh adalah bintun. Bintun mendapatkan setengah harta. Setengah harta kita berikan, tentu masih ada sisa. Ya. Tayib, sisa inilah nanti yang akan diberikan kepada man, kepada am syaqiq, kepada am syaqiq. Berarti bintun mendapatkan harta setengah fardhon karena memang jatah tertentu diberikan oleh Allah separuh. Adapun am syaqiq mendapatkan setengahnya bukan fardhon tetapi mada taksiban, taksiban, yakni mendapatkan secara asobah sisa dari harta yang telah diberikan kepada bintun sebagai salah satu ashabul furud, orang yang mendapatkan jatah tertentu dalam syariat. Bisa difahami ikhwan? Ya. Maka di sini diawali oleh muallif rahimahullah, wa'lam bi annal irsa naw'an huma fardun wa ta'sibun ala ma kusima. Nah. Kemudian kita juga telah masuk pada pembahasan berapa angka-angka yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya. Fal fardhu fi nassil kitabi sittah la fardha fil irtsi siwaha albatta. Di dalam nas kitab dan sunnah atau di dalam nas Al-Qur'an, al-fard yakni apa tadi? Juz'un muqaddar. Bagian tertentu. Itu ada sittah, ada enam. La fardha, tidak ada juz'un muqaddar yang lain di dalam warisan kecuali enam ini al-battah sama sekali. Ini hanya enam saja. Apa enam angka itu? Nisfun, setengah, separuh. Warubu'un, seperempat. Wanisfur rubi'i, setengahnya seperempat. Yani seperdelapan. Wasulsu, kemudian sepertiga. Wasudsu, seperenam. Binas syar'i, dengan nas syar'. Wasulusan, dan yang keenam adalah dua per tiga. Wahumat tamamu, dan dengan dua per tiga inilah sempurna enam angka yang kita maksudkan. Fahfaz, maka hafalkanlah. Fakullu hafidhin imamu, karena semua hafiz adalah imam. Fakhfad fakullu hafizin imamu. Taib, sampai sini kemarin kita membahas seingat saya. Begitu ya. Bismillah. Taib. Jadi dalam pembagian warisan nanti akan seperti itu yang akan kita lakukan. Ya. Kita kumpulkan dulu ahli waris. Siapa ahli waris yang ada? Kemudian langkah kedua, kita lihat dari ahli waris yang ada, siapakah yang mendapatkan bagian tertentu dari syariat. Fulan, fulan, fulan. Taib. Kemudian siapa di antara ahli waris yang dia tidak mendapatkan jatah tertentu, namun dia adalah asobah. Setelah itu kita bagi. Kita bagi dulu kepada ahli waris yang telah memiliki jatah tertentu. Fulan, fulan, fulan. Kalau ada sisa diberikan kepada man, ya, asobah. Taib. Ini yang akan kita pelajari bersama. Taib. Untuk memperjelas masalah, ya, kita sebutkan contoh yang kedua. Dan contoh yang kedua ini adalah pembagian waris yang pertama kali terjadi di dalam Islam. Wallahu a'lamu bissawab. Yaitu kisah yang disebutkan di dalam riwayat yang sahih tentang sahabat yang bernama Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu alladhi mata syahidan fi ghazwati Uhud. Sa'ad bin Rabi', beliau meninggal ketika perang Uhud. Dan beliau memiliki putri dua orang anak perempuan dan seorang istri, dan dia memiliki saudara laki-laki sekandung. Naam, kita langsung saja ikhwan lihat di hadapan kita ada sebuah masalah yang masalah ini terjadi dulu di awal-awal Islam, berarti karena ini kejadian setelah perang Uhud, dan perang Uhud terjadi pada tahun kedua, ya, atau ketiga, Mas. Ketiga. Yang kedua Badar, ya, perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Taib. Sa'ad bin Rabi', beliau meninggal dalam perang tersebut. Dan beliau memiliki dua orang anak perempuan, Bintan. Dua orang anak apa? Perempuan. Taib, dua bintun. Dia memiliki anak dua apa? Orang perempuan. Dan juga seorang istri, zaujah, dan seorang saudara laki-laki sekandung, yaitu akhun syaqiq. Jadi langkah pertama adalah kita mengenal man ahli waris. Bintun, zaujah, akhun syaqiq, ini adalah bagian dari 25 orang yang kita telah sebutkan dan telah kita pelajari sebagai ahlu waris. Ala kulli hal, Sa'ad ibn Rabi' meninggal dunia. Dan harta yang ditinggalkan oleh Sa'ad bin Rabi' semuanya diambil oleh akhun syaqiq, diambil semuanya oleh saudara laki-lakinya. Dan inilah sesuatu yang terjadi dulu di masa jahiliyah, bahwasanya yang berhak mendapatkan warisan bukan wanita, tapi apa? Laki-laki. Itu pun laki-laki yang terkuat. Ya. Kalau dia punya anak 10, ya, yang bayi tidak mungkin dapat. Walaupun laki-laki, yang berhak mendapatkan warisan adalah orang yang kuat, yang telah menjadi pembela dalam keluarganya. Hakadza za'amu. Demikian dulu mereka orang-orang Madinah jahiliyah. Ala kulli hal, setelah kematian Sa'ad bin Rabi', harta diambil semuanya oleh akhun syaqiq, saudaranya, yang tidak lain adalah paman dari kedua anak perempuan man taib Sa'ad bin Rabi'. Datanglah sang istri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. mengadukan perihal dirinya. Ya Rasulullah, mata Sa'ad bin Rabi' ma'aka fi ghazwati Uhud. Meninggal Sa'ad bin Rabi' dan hartanya diambil oleh saudaranya semuanya, sehingga tidak menyisakan untuk anakku ini, untuk anaknya, dua orang wanita ini. Terus bagaimana ya Rasulullah? Saat itu belum lagi turun ayat-ayat tentang mada, tentang waris. Fanazalat ayatul miras, maka turunlah ayat-ayat tentang warisan. Nah, turun ayat-ayat tentang warisan, dan ketika itu Rasul langsung menerapkan ya ayat tersebut, dan dipanggillah saudara laki-laki dari Sa'ad bin Rabi', kemudian Rasul mengatakan ya, untuk dua anak wanita adalah 2/3 harta, sulusan seperti disebutkan di dalam nusus. Untuk zaujah dia mendapatkan 1/8. Taib, ini namanya apa? Fard. Fard juz'un madha muqaddar, bagian tertentu. Jadi dua anak perempuan karena dua dia mendapatkan 2/3. Kalau satu hanya setengah saja. Tapi kalau 2, 3, 4 atau lebih, maka nah, dia berserikat dalam 2/3. Adapun untuk zaujah, istri dari mayyit, dalam hal ini istrinya Sa'ad bin Rabi', karena Sa'ad bin Rabi' memiliki putra, yakni memiliki anak, ya, entah laki-laki entah perempuan, maka dia mendapatkan 1/8 dari apa? Harta. Ini pun disebut juz'un muqaddarun atau dikatakan fardun. Fard. Ya, dan orang yang memiliki bagian tertentu dalam warisan namanya ashabul furud. Apa? Ashabul furud. 2/3 ini adalah juz'un muqaddar, bagian yang telah ditentukan syariat, tidak bertambah, tidak berkurang. Adapun zaujah 1/8 juga demikian, sudah pas gitu 1/8 aturannya. Adapun akhun syaqiq di dalam Al-Qur'an enggak ada jatah tertentu. Enggak ada. Tidak disebutkan dia setengah, 1/4 apa, tidak. Namun dia adalah ashab atau dia al-ashabah, yakni dia mendapatkan warisan kalau ada sisa. Ya, kita beri tanda ain. Ini nanti menjadi istilah kita ya. Kalau saya beri tulisan ain berarti mada asobah. Taib, tadi harta semuanya sudah diambil oleh akhun syaqiq, saudaranya Sa'ad bin Rabi'. Maka Rasul kemudian mengatakan, wahai Sa'ad, berikanlah harta yang telah kamu ambil ini 2/3 untuk dua anaknya Sa'ad bin Rabi'. Berikan untuk dua anaknya Sa'ad bin Rabi' 2/3, biar dibagi rata untuk dua orang ini. Kemudian berikanlah 1/8 untuk man? Istrinya Sa'ad bin Rabi. Adapun sisanya engkau ambil. Sisanya engkau ambil. Baik, dan tentunya ada sisa di sini ya kan? Ada sisa ya. Nah. Baik. Kalau seandainya hartanya 24 ya. Baik. Maka ya, dua anak perempuan dia mendapatkan 16 bagian. Taib. 16 adalah 2/3 berapa? 24. Zaujah 1/8, maka dia mendapatkan 3 bagian. Taib. Ini sudah kita berikan karena ada jatah tertentu khusus dari syariat. Dan semuanya adalah 19, maka tersisa 5 bagian. Naam. Dan 5 bagian inilah yang diberikan kepada akhun syaqiq sebagai asobah. Naam, setelah diberikan kepada ashabul furud, dalam hal ini bintun dan mada dan zaujah. Naam. Ini contoh naam yang kedua. Adapun antum perhitungan ini nanti kita akan belajar. Contoh ini hanya sekedar memperjelas bahwasanya dalam pembagian harta waris itu ada yang diberi oleh syariat dengan juz'un muqaddar, bagian tertentu, dan ada yang dia tidak mendapatkan bagian tertentu. Menanti kalau ada sisa dia akan mengambil apa? Sisa. Kalau tidak ya sudah. Nah, itulah asobah. Nah, ini contoh yang kedua, dan inilah yang menjadi sebab turunnya ayat mada miras. Demikian dikatakan dalam sebagian riwayat. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Tapi pada pun contoh yang pertama tadi, saya tuliskan juga. Nanti antum tulis biar bisa apa namanya dimurojaah di rumah. Contoh yang pertama saya sebutkan adalah seorang mati meninggalkan bintun, satu orang anak mada perempuan, dan am syaqiq. Baik. Jadi kita lihat kasus ini. Misalnya ada seorang mati meninggalkan anak perempuan, bintun. Satu anak perempuan dan am syaqiq, yakni saudara bapaknya. Taib, ini semuanya ditinjau dari hubungannya dengan mayit, ya. Yang mati punya anak perempuan dan yang mati punya paman. Ya, paman sekandung. Maksudnya saudaranya bapak yang sekandung. Taib, dalam hal ini ya, bintun dia mendapatkan setengah. Ya, setengah adalah yang disebut di dalam syariat sebagaimana fardun atau juz'un muqaddar, bagian tertentu. Adapun am syaqiq, dia tidak punya jatah tertentu, tapi menanti. Menanti kalau dia punya, kalau ada sisa kita berikan. Tapi kalau seperti ini kasusnya, wah lebih jelas ya, seandainya hartanya dua, maka bintun mendapatkan satu, am syaqiq mendapatkan berapa? Satu. Taib, wabillahi taufiq. Nah, saya sudah menuliskan belum hadis Ibnu Abbas pada pertemuan yang telah lalu? Belum ya? Taib, antum tulis hadis dalil bahwasanya, taib, tidak disebutkan di dalam syarah, dalil bahwasanya al-irs nau'an. Dalil bahwasanya al-irs nau'an. Al-irsu nau'an. Yang pertama adalah fardun. Yang kedua maka ta'sib. Al-irs nau'an. Warisan itu ada dua macam. Yang pertama fardun. Fardun yaitu apa? Juz'un muqaddar, bagian tertentu. Sudah diberi bagian tertentu. Adapun ta'sib, dia tidak punya bagian tertentu. Ya. Di dalam Sahihain an Ibni Abbas, an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Baik, kalau marfu'an yakni dari siapa? Rasul. An Rasulil an Ibni Abbas marfu'an. Rasul mengatakan al-hiku al-fara'idha bi ahliha. Baik, saya tulis dulu. Al-hikul fara'idha bi ahliha. Fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Nah, Rasul mengatakan al-hiku al-fara'idha bi ahliha. Al-hiku, sampaikanlah, berikanlah al-fara'idha. Fara'id jamak fardun. Ya. Apa fard tadi? Bagian tertentu. Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada yang berhak. Fama baqiya, maka apa yang tersisa. Jadi dibagi dulu faraid, maka apa yang tersisa diberikan untuk aula rajulin, laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Inilah yang dimaksud aula rajulin dzakar ini maksudnya adalah taksib asobah. Ini hadis ikhwan muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari rahimahullah wa Muslim. Naam, au kama qala Rasul sallallahu, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya warisan itu ada dua jenis. Ya. Al-irsu naw'an, fardun dan taksibun. Berdasarkan sabda Nabi SAW dari hadis Ibnu Abbas marfu'an, al-hiqul fara'idha bi ahliha. Sampaikanlah bagian-bagian tertentu kepada yang berhak. Contohnya ini. Kasusnya Sa'ad bin Rabi'. Sampaikanlah faraid kepada ahlinya. Dua bintun, faraidnya berapa? Fardunya 2/3. Berikan 2/3. Naam. Zaujah berapa? 1/8. Thayyib. Kita bagi. Nah, fama baqiya, maka apa yang tersisa? Nah, ternyata ada sisa. Thayyib. Maka yang tersisa fali aula rajulin, diberikan kepada laki-laki yang paling dekat dzakarin. Ya, maksudnya ini takkid di sini. Fali aula rajulin dzakarin, yang paling dekat dengan mayit. Dalam hal ini ternyata dari ahli waris yang ada, yang dalam kasus ini yang paling dekat dengan mayit adalah akhun syaqiq, saudara laki-laki sekandungnya Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhu. Naam. Ini penjelasan bahwasanya al-irsu naw'an huma fardun wa ta'sibun 'ala ma qusima. Baik. Sambil menanti yang menulis, ya, kita murojaah. Menulis, silakan menulis. Al-irsu naw'an, yang pertama apa tadi? Fardun. Fard artinya adalah juz'un muqaddarun fi syara', bagian yang telah ditentukan dalam syariat. Ada berapa? Bukan 25. 6. Ya, kalau yang 25 ahli waris, ya kan. Ya. Baik, juz'un bagian tertentu. Sudah kita sebutkan dulu an-nisfu wa nisfuhu wa nisfu nisfihi. Setengah, kemudian 1/4, setengahnya lagi 1/8. Dan 2/3, setengahnya berapa? 1/3, setengahnya lagi 1/6. Jadi kita nanti hanya akan bolak-balik di angka itu saja di dalam pembagian waris. Mudah. Ya. Nah, enggak perlu belajar sinus kosinus, ya kan? Ya kan, pusing itu malah, ya kan. Ada lagi apa itu? A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Enggak susah-susah sekali kita belajar. Penting kita ngerti pecahan, ya kan? Angka-angka ini yang waridah fi syara' dalam perhitungan waris. Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Selesai. Angka itu aja kita bolak-balik. Nah. Baik. Kalau sudah bisa difahami, kita akan masuk pelajaran berikutnya. Ini ibarat orang mau masuk ke dalam sebuah ilmu, antum sudah tahu banyak di sini, ya kawan. Ya, nanti seperti ini yang akan kita lakukan. Ya. Mengenal siapa ashabul furud. Siapa ashabul furud? Kemudian siapa asobah? Nah. Kemudian cara perhitungan dengan berbagai macam pernak-pernik yang ada, yang telah dibahas oleh al-faradiyun, ahli faraid. Nah, sepertinya cukup ya, kita masuk bab berikutnya. Indakum su'al, man indahu su'al. Baik, sebelum kita masuk. Baik, kita tidak usah tergesa-gesa. Antum tidak faham, bilang tidak faham. Antum perlu penjelasan-penjelasan. Nah, baik. Kalau sudah, berarti kita sekarang punya pekerjaan baru, yaitu mengenal ashabul furud. Siapa sih orang-orang yang berhak mendapatkan setengah? Siapa orang-orang yang berhak mendapatkan seperempat? Siapa orang-orang yang berhak mendapatkan seperdelapan? Siapa orang-orang yang berhak mendapatkan 2/3? Dan seterusnya. Maka bab-bab yang ada di depan kita, coba antum perhatikan agar kita mengenal medan. Bab setelah itu apa judulnya? Babun man yarisu an-nisf. Bab orang-orang yang mendapatkan warisan sebanyak setengah. Diawali dengan setengah. Bab berikutnya apa? Bab man yarisur rubu'. Bab orang yang mendapatkan warisan seperempat. Berikutnya apa? Bab man yarisus sumun. Bab orang yang mendapatkan warisan seperdelapan. Ini tidak sembarang beliau mengurut ini. Diawali setengah dulu. Setelah setengah separuhnya yaitu berapa? Seperempat. Separuhnya lagi berapa? Seperdelapan. Tidak seenaknya membuat urutan ini. Setelah itu bab man yarisus sulusain. Bab orang-orang yang mendapatkan warisan 2/3. Ya. Setelah 2/3 apa kira-kira? Separuhnya. Sepertiga, betul enggak? Ewa, sepertiga. Bab man yarisus sulus. Bab orang-orang yang mewarisi harta sebanyak sepertiga. Terakhir otomatis tidak ada pilihan yang lain, seperenam. Bab man yarisus sulus. Orang yang mewarisi seperenam dengan urutan yang telah kita sebutkan tadi. Setengah an-nisfu thumma nisfuhu thumma nisfu nisfihi. Setengah, setengahnya itu seperempat, setengahnya lagi yaitu seperdelapan. Wasulusan 2/3, nisfuhuma separuhnya, yakni sepertiga, thumma nisfu nisfihima, dan separuhnya lagi yaitu seperenam. Wa asy-syekh rahimahullah rattaba ala hadha tartib tashilan lil hifzi. Beliau juga mentartib seperti ini tashilan untuk memudahkan hafalan. Kalau kita yang menyusun mungkin sekarang ya kan. Setelah setengah 2/3, setengah 2/3 seperdelapan, setengah delapan ya. Baik, seperenam, mumet orang nanti urutannya. Ya, urutan beliau seperti ini. Wa hadha wal masyhur indal ulama. Para ulama selalu demikian mengurutkan, wallahu a'lam. Nah, kalau sudah kita mulai masuk kepada pembahasan bab ini, orang yang mewarisi seperdua. Ini sudah ya, Fon ya. Saya hapus. Ahli faraid ketika mereka membahas tentang ahli waris, mereka memiliki beberapa metode ya. Dan metode yang dipilih oleh Ar-Rahabi adalah menyebutkan angka, kemudian siapa yang berhak mendapatkan angka itu. Ini metode pertama. Jadi diawali dengan nisf. Nah, setengah. siapa orang-orang yang berhak mendapatkan berapa? Setengah. Ternyata ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini metode yang pertama, antum perhatikan dulu. Ada metode yang lain, menyebutkan orangnya dan jatahnya. Misalnya Bintun. Bintun ini terkadang mendapatkan setengah, terkadang mendapatkan 2/3, terkadang mendapatkan asobah bil ghair. Taib atau asobah yakni bil ghair. Ini metode yang kedua. Menyebutkan orangnya. Taib, kemudian menyebutkan dia mendapatkan berapa. Ada yang metodenya adalah menyebutkan angka, kemudian siapa saja yang berhak mendapatkan angka tersebut. Dan inilah yang dipakai oleh siapa? Ar-Rahabi di dalam Manzumah Ar-Rahabiyah. Dan ini perlu kita sebutkan agar ketika antum membaca kitab-kitab faraid, antum bisa melihat ragam cara penerangan yang disebutkan oleh para ulama. Namun kita akan belajar sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Rahabi rahimahullah, yaitu metode menyebutkan angka atau fardun, juz'un muqaddarun, dan menjelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan setengah. Bisyurutihi, tentunya dengan syarat-syaratnya. Baik, siap insyaallah ya. Nah. Qala al-muallifu rahimahullah. Berkata muallif rahimahullah Al-Imam Ar-Rahabi, wan nisfu fardhu khamsati afradi az-zawju wal unsa minal auladi wa bintul ibni 'inda faqdil binti wal ukhtu fi madhhabi kulli mufti wa ba'daha al ukhtu allati minal abi 'inda infiradihinna 'an mu'assibi. 3 bait disebutkan oleh Ar-Rahabi. Naam, kita baca dan kita terjemahkan. Wan nisfu, dan setengah itu adalah fardu. Fardu apa? Juz'un muqaddar, bagian tertentu. Untuk berapa ahli waris? Khamsati afradi, untuk 5 orang. Yang pertama adalah az-zawju. Apa zauj? Suami. Wal unsa minal auladi, dan perempuan dari anak-anak. Maksudnya anak perempuan, bintun. Karena kalau walad dalam bahasa Arab, walad itu bisa laki-laki, bisa apa? Perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan tentang anak-anak kalian. Kalau aulad itu bisa masuk laki-laki dan bisa apa? Perempuan. Tapi kalau sudah abna, itu jelas laki-laki. Banat, jelas apa? Perempuan. Taib. Haula auladi. Auladi, anak-anak saya. Masuk dalamnya laki-laki dan apa? Perempuan. Hadza fil lughatil Arab. Ini dalam bahasa Arab. Maka di sini beliau mengatakan, ya, yang pertama yang mendapatkan setengah adalah zauj, suami. Yang kedua bintun. Bintun. Yang ketiga bintul ibni. Bintul ibni, anak perempuannya anak laki-laki, yakni cucu perempuan dari garis laki-laki. Bintul ibni. Dengan syarat inda faqdil binti, ketika tidak ada bintun. Jadi bintul ibn mendapatkan setengah inda, ketika faqd, ketika tidak ada bintun. Nanti kita akan bahas syarat-syaratnya. Ini yang ketiga, bintul ibn. Kemudian yang keempat, wal ukhtu fi madhhabi kulli muftin. Wal ukht, saudara perempuan. Nah, di sini enggak tahu al-ukht apa ini, karena al-ukht ada 3 macam. Ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab, dan ukhtun li'um. Tetapi yang dimaksud dengan al-ukhtu di sini adalah ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah. Wal ukhtu, jadi alif lam di sini bukan lil istighraq, tetapi alif lam di sini apa? Naam, lil ahd. Al-ukht di sini adalah ukhtun syaqiqah. Wa ba'daha, sesudah ukhtun syaqiqah adalah al-ukhtul lati minal abi, saudara perempuan dari pihak bapak, ukhtun li'ab. Kapan dia mendapatkan setengah? Inda tayyib. Afwan, kalimat inda infiradihinna an mu'assibi, ini nanti syarat yang akan kita bahas insyaallah. Biar tidak bingung, kita sebutkan dulu orang-orangnya, baru setelah itu kita lihat syarat-syaratnya. Baik. Jadi setengah itu adalah fardun bagi berapa orang? 5 orang. Yang pertama az-zauj. Az-zauj. Naam, az-zauj. Suami. Baik. Suaminya siapa? Yang mati, ya kan. Jadi tinjauannya kepada yang mati, jangan suaminya tetangganya, ya kan. Suaminya yang mati, ya. Nah, kemudian yang kedua bintun, anak perempuan. Di situ dikatakan wal unsa minal auladi. Ini bintun. Kemudian yang ketiga bintul ibni. Bintu ibn. Bintu ibn. Berarti cucu perempuan tapi dari anak apa? Laki-laki. Kalau bintul bint bukan ahli waris, bukan termasuk ahli waris, tetapi nanti masuknya kepada zawil arham. Zawil arham. Yang ketiga, afan yang keempat, ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah. Naam, hadhihi ar-rabi'ah. Yang keempat adalah ukhtun syaqiqah. Dan yang keempat adalah ukhtun li'ab. Nah, baik. Nah, ini sudah catatan penting. Ya. Setengah itu hanya untuk berapa orang? 5 orang. Jadi kalau ada orang memberikan jatah kepada ukhtun li'um setengah, ini salah jelasnya. Ukhtun li'um tidak masuk dalam daftar yang dapat berapa? Setengah. Ukhtun li'um nanti sendiri. Ya. Ini perlu mulai kita hafal. Yang setengah adalah ini saja. Adapun yang lainnya enggak masuk di situ. Baik, yang mendapatkan setengah hanya 5 ahli waris saja, yang mungkin mendapatkan setengah hanya 5 saja. Zawuj, suami, tentunya dengan syarat-syaratnya kapan dia mendapatkan setengah. Kemudian bintun, dia juga mungkin mendapatkan setengah, tentunya dengan apa? Syarat-syaratnya. Kemudian bintu ibnin juga akan mendapatkan setengah, juga dengan mana? Syarat-syaratnya. Ukhtun syaqiqah, saudara perempuan sekandung, juga dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang kelima thayyib, ukhtun di'ab, mendapatkan setengah mungkin bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya. Thayyib, insyaallah langkah ini sudah sampai dan kita sudah hafal langsung. Yang mendapatkan setengah hanya 5 orang ini: zaujun, bintun, bintul ibni, ukhtun syaqiqah, dan ukhtun li'ab. 5 ini. Dan di dalam syarah itu disebutkan syarat-syaratnya. Ini insya Allah memudahkan saya dan antum semuanya untuk apa namanya lebih murojaah, karena di dalam syarah sudah disebut. Nah. Sudah, nanti kita lanjutkan. Bisa difahami insyaallah ya. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah mengetahui syarat kapan zauj dia mendapatkan setengah. Ini ada syaratnya, karena dalam keadaan tertentu zauj dia bukan dapat setengah tapi dapatnya seperempat ya. Baik, nah ini kapan dia dapat setengah, maka kita harus mengerti syaratnya. Nah di sini nanti kita akan bahas syarat-syaratnya. Bintun juga demikian, kapan dia mendapatkan setengah juga kalau dia memenuhi syaratnya. Bintu ibn juga kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Ukhtun syaqiqah kalau terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Thayyib. Dan diterangkan oleh beliau rahimahullah di dalam catatan kaki, tentunya berdasarkan nusus Alkitab, berdasarkan Al-Quranul Karim, kita akan mendapatkan bahwasanya zauj dia mendapatkan setengah dengan satu syarat. Bintun ya mendapatkan setengah dengan dua syarat. Baik, bintu ibn mendapatkan setengah dengan tiga syarat. Baik. Ini 4 syarat dan ini berapa syarat? 5 syarat. Hadza bi syartin wahid wa hadza bi syartain. 3 syarat, 4 syarat, 5 syarat. Baik. Zauj mendapatkan setengah dengan satu syarat. Dan kita akan sebutkan syaratnya. Baik. Kita tidak menyelesaikan semuanya ikhwan, tapi kita kerjakan dulu yang mungkin untuk kita kerjakan. Yang jelas nanti kalau bisa antum di dalam buku tertulis khusus, antum punya buku catatan seperti ini ya. Jadi antum tulis setengah, siapa saja yang berhak mendapatkan setengah, ditulis di sampingnya langsung antum tulis apa syarat-syaratnya ya, sehingga akan tersusun apa namanya maklumat yang rapi. Ya, langsung tersusun dia akan mendapatkan setengah kalau syaratnya terpenuhi ini justice. Ya. Dan sebenarnya tidak harus hafal. Cuman kalau enggak hafal, kalau mau mengerjakan buka catatan dulu. Nah, syaratnya terpenuhi enggak? Nah, ya. Ya kan gitu kan repot. Ya. Kalau sudah hafal enggak perlu nah. Ya. Nah, enggak perlu nah. Ya. Baik. Dan itu yang kita saksikan dari juhud para ulama ya. Kalau kita lihat, kalau antum melihat, sempatkan melihat fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz ya, dalam Majmu' Fatawa bab tentang faraid, banyak pertanyaan ya, Syekh meninggal fulan dengan ini, langsung beliau jawab fulan sekian. Kita yang bahasa masih mikir apa ya sih ya. Dia sekian, oh syaratnya terpenuhi, kita mikir dulu. Baik, kita pun demikian kalau duduk di majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau menjelaskan faraid. Nah, ada pertanyaan, langsung fulan meninggalkan ini. Langsung beliau mengatakan, enggak banyak berpikir. Tapi fulan kasih sekian. Ya. Ya kita dengarkan saja. Nanti baru oh iya betul. Sekian. Karena otomatis pertanyaan diajukan kepada masyayikh, syarat langsung keluar, ya. Sehingga langsung selesai pertanyaan, jawab. Ya. Nah, mereka memiliki juhud untuk mengulang pelajaran ini akan kita dapatkan insya Allah kalau kita ulang-ulang terus. Nah, dan bukan hal yang susah biidnillah ya azza wajalla kalau kita mengulang-ulang terus. Ya. Kita mulai masuk kepada yang paling mudah sesuai dengan waktu yang tersedia dan juga agar kita tidak terlalu banyak. Yang pertama adalah zauj, suami. Kapan suami berhak mendapatkan setengah? Antum lihat dalam hasyiah nomor 3. Az-zawju yastahiqquhu. Az-zawj, suami, yastahiqquhu. Yastahiq berhak, hu mendapatkan setengah. Ya, suami berhak mendapatkan setengah kapan? Inda adamil far' al-waris. Ketika tidak ada far'. Far' yakni anak atau cucu. Ya, jika mayit tidak punya anak atau tidak punya cucu. Bil ijma' dengan kesepakatan para ulama. Jadi syaratnya hanya ini saja. Suami mendapatkan setengah kalau istrinya yang mati itu tidak punya apa? Farak. Farak itu cabang. Bisa anak, bisa cucu, terus ke bawah. Ya. Maksudnya anak, ya belum tentu anaknya suami. Bisa jadi dia janda dulu sudah punya apa? Anak, ya kan? Demikian. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Pokoknya istrinya yang meninggal ini dia punya farak, ya, maka suami mendapatkan berapa? Kalau tidak punya afwan, tidak punya apa? Farak baru mendapatkan setengah. Ya. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa dikatakan walakum, dan bagi kalian para suami nisfu, separuh dari ma taroka, apa yang ditinggalkan, yakni harta yang ditinggalkan azwajukum, istri-istri kalian. Syaratnya apa? In lam yakun lahunna waladun, jika tidak ada bagi istri-istri kalian itu walad, anak. Jika mereka tidak punya apa? Anak. Baru lakum nis, ya kan? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, dan bagi kalian para suami mendapatkan setengah dari harta istri-istri kalian para suami jika mereka istri-istri itu tidak punya anak. Baik, ini yang dimaksud dengan syarat tersebut, satu syarat tadi. Nah, kalau kita buat bahasa Indonesia, syaratnya apa? Ya. Istri tidak punya apa? Ya, far', far', yakni anak atau apa? Cucu. Nah, anak atau cucu yang ahli waris tentunya. Apa itu? Bintun atau itu ibn atau itu bintu ibn. Naam. Wallahu a'lam. Atau dengan bahasa yang disebutkan oleh Syekh di situ, antum bisa tulis dengan bahasa Arab yang ada di sini, ya. Inda adamil far alwaris. Ketika apa namanya? Tidak punya far, ketika istri tidak punya far. Tidak punya anak atau tidak punya istri. Apa? Anak atau apa? Cucu. Tidak punya anak atau tidak punya cucu. Baik. Baik. Kita tambah satu lagi, Ikhwan. Bintun. Kapan bint mendapatkan setengah? Agar kita bisa kaitkan dengan contoh pertama yang kita sebut tadi di awal. Ya. (tuh) Taib. Kapan bintun mendapatkan setengah? Syaratnya dua. Syarat yang pertama, dia bersendiri, satu orang saja, bukan dua orang bintun, bukan tiga orang, bukan empat orang, ini dia bersendiri. Hiya wahidah. Syarat yang pertama, bersendiri. Bersendiri. Maksudnya bersendiri yaitu apa? Satu saja. Bintun. Kalau dua bukan bersendiri lagi. Berdua namanya. Kalau tiga juga bukan bersendiri. Namanya apa? Bertiga. Kan begitu? Bersendiri. Maksudnya satu-satunya bintun. Bersendiri. Yang kedua, syarat yang kedua, tidak ada muassib. Tidak ada muassib. Ini istilah yang harus difahami. Tidak ada muassib. Tidak ada muassib. Baik, muassib. Tidak ada muassib bersamanya. Yang dimaksud dengan muassib adalah orang yang menjadikan dia tidak mendapatkan setengah, tapi menjadikan dia asobah, dan tidak lain adalah saudara laki-lakinya, yaitu ibnun. Kalau bahasa lainnya adalah apa? Ibn. Ada saudara laki-lakinya. Ya. Taib. Sampai di sini saja ya, Fon. Ya. Agar kita nanti paham. Jadi bintun kapan berhak mendapatkan setengah? Dua syarat. Satu, jika dia apa? Bersendiri. Bintun saja. Kemudian di samping dia wanita satu-satunya, anak perempuan satu-satunya, tidak ada saudara laki-lakinya, yaitu apa? Ibn. Yang dia di dalam warisan menjadi muassib. Kalau ada anak laki-laki, tidak ada sejarah bintun mendapatkan setengah, tidak. Ya, misalnya saya punya anak, ya, perempuan satu, atau perempuan empat misalnya, anak saya empat perempuan, ya sudah, dia dapat dua per tiga. Atau anak saya perempuan satu, maka dia mendapatkan berapa? Setengah. Tapi kalau dia punya saudara laki-laki, ya, saya punya anak perempuan satu dan laki-laki satu, gak ada sejarah bintun mendapatkan setengah. Langsung dibagi, lidzakari mithlu hadzil umsayain. Harta saya yang ada dibagi tiga, untuk bintun satu bagian, untuk anak laki-laki berapa? Dua bagian. Ini bukan jatah setengah yang diberikan, tapi sudah asobah. Asobah. Gara-gara saudara laki-lakinya, yaitu ibn, maka bintun tidak mendapatkan setengah. Bukan fard lagi, tapi dia menjadi apa? Asobah bersama dengan apa? Saudara laki-lakinya. Dengan aturan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya. Anak saya empat perempuan semua tadi, dua per tiga. Tapi kalau seandainya saya punya anak empat perempuan, kok lahir satu laki-laki? Ya. Maka laki-laki ini menjadi muassib bagi siapa? Empat perempuan itu. Tidak jadi dua per tiga. Ya. Ya. Harta langsung dibagi menjadi enam bagian. Enam bagian. Ya. Enam bagian. Untuk laki-laki kasih dua. Walaupun terakhir lahirnya masih bayi. Dua. Ya kan? Saudara perempuan yang empat ini, mbak Yunya, dikasih satu. Ya kan? Empat, kan total? Empat, kemudian dua untuk siapa? Ya, anak laki-laki ini. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi inilah yang dimaksud dengan muassib. Isim fa'il. Dari assoba yu'assibu. Ta'siban, muassibun, muassobun. Muassib yakni anak laki-laki atau orang laki-laki yang menjadikan saudaranya menjadi apa? Asobah. Kalau ya seorang bintun itu tersendiri dan tidak ada muasib, dia mendapatkan apa? Setengah. Tapi kalau dia tersendiri kok ada muasibnya, dia tidak dapat setengah. Tapi nanti aturannya lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagi laki-laki dua bagian perempuan. Naam. Ini taib yang terakhir insyaallah. Dan dari sini kita kembali ke contoh yang pertama ya, yaitu contoh seorang mati meninggalkan bintun dan am syakik ya, ini yang tadi kita pelajari. Di situ kita letakkan untuk bintun berapa? Setengah. Kenapa kita beri setengah? Karena dua syarat ini terpenuhi. Bintun, berapa orang ini? Satu orang bersendiri. Taib, ada tidak saudaranya di sini? Tidak ada. Maka diberi berapa? Setengah. Nah, demikian seterusnya ikhwan. Bintul ibn juga demikian. Kapan dia mendapatkan setengah? Dengan tiga syarat. Nanti uhtun syaqiqah mendapatkan dua setengah juga dengan tiga syarat, dengan empat syarat. Untuk uhtun li'ab mendapatkan setengah dengan berapa syarat? Khamsat syurut. Taib. Mungkin sampai di sini dulu ikhwan. Antum nanti bisa murojaah apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di sini. Nah, kita baca terakhir al-bintu al-wahidah. Kapan bintun itu mendapatkan setengah? Jika wahidah, kalimat wahidah ini menunjukkan sendiri. Ta'khudhu an-nisf, dia mendapatkan setengah. Inda infiradiha, ketika dia bersendiri. An mu'assibiha, dari mu'assibnya. Wahua, siapa mu'assibnya? Ahuha, saudaranya, saudara laki-lakinya yang tidak lain adalah apa? Ibnun. Nah, liqaulihi, berdasarkan firman Allah, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Wa in kanat, seandainya anak perempuan itu wahidah, satu orang bersendiri. Dan dari kalimat bersendiri ini isyarat dia tidak punya saudara apa? Laki-laki. Falahan nisfu, maka bagi dia mendapatkan berapa? Setengah. Sudah, hafalkan ayat ini, sudah terpenuhi dua syarat. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tiga ahli waris yang lain, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa difahami dan antum hafalkan, antum ulang-ulang, insyaallah taala kita akan semakin memahaminya. Naktafi bihadzal qadri wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.